Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwati fillah rahimakumullah, perlu diperhatikan dalam melaksanakan suatu amalan, baik itu belajar atau talabul ilmi, atau beramal suatu amal yang soleh, selalu harus diperhatikan. Yang pertama adalah pentingnya niat dan belajar, atau pentingnya niat dalam menuntut ilmu atau beramal dengan amal yang lainnya. Pada saat ini yang penting yang harus kita tanamkan pada kita adalah bagaimana pentingnya niat dalam belajar, bagaimana kita berniat dan ikhlas untuk talabul ilmi. Di antara ibadah yang paling penting yang mudah mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah talabul ilmi atau belajar ilmu agama. Sedangkan perkara yang amat penting yang perlu diperhatikan dan selalu dikoreksi adalah niat dalam belajar. Ketahuilah ikhwati fillah rahimakumullah, tidak ada kebaikan yang diperoleh jika seorang ketika belajar malah ingin mencari dosa selain Allah. Oleh karena itu, para ulama sangat memperhatikan niatnya dalam belajar, apakah sudah benar atau tidak. Karena jika tidak ikhlas, maka dapat mencacati ibadah yang mulia ini. Jadi, harus kita tanamkan keikhlasan pada diri kita dalam menuntut ilmu. Sufyan bin Uyainah berkata, "Talabna hadzal ilma li ghairillah fa aballahu an yakuna li ghairi." Talabna hadzal ilma li ghairillah fa aballahu an yakuna li ghairi. Kami menuntut ilmu awalnya berniat mencari ridha selain Allah. Kemudian Allah tidak ingin jika niatan tersebut kepada selainnya. Ulama salaf yang lainnya berkata, talabna al-ilma wa ma lana fihi kabiru niyyah. Thumma razaqanallahu an-niyyah ba. Ai fa kana 'aqibatu an-nasra lillah. Kami awalnya dalam menuntut ilmu tidak punya niatan yang kuat. Kemudian Allah mengaruniakan kami niat yang benar setelah itu. Maksudnya akhirnya niat kami ikhlas karena ini ucapan para ulama salaf tentang bagaimana tentang pentingnya niat dalam talabul ilmu. Lalu bagaimana niat yang benar dalam menuntut ilmu? Sebagaimana saya nukilkan, kata Syekh Abdul Salam Ash-Shuwair mengatakan bahwa ada tiga perkara yang mesti dipenuhi agar seorang tersebut memiliki niatan yang benar dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan bahwa ada tiga perkara yang mesti dipenuhi agar seorang disebut memiliki niatan yang benar dalam menuntut ilmu. Yang pertama, menuntut ilmu diniatkan untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Menuntut ilmu diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang kedua, berniat dalam menuntut ilmu untuk mengajarkan orang lain. Sehingga para ulama sering kali mengatakan bahwa hendaknya para pria menguasai perkara haid agar bisa nantinya mengajarkan istrinya, anak dan saudara perempuannya. Imam Ahmad ditanya mengenai apa niat yang benar dalam belajar agama. Beliau menjawab, niat yang benar dalam belajar adalah apabila pelajar tersebut diniatkan untuk dapat beribadah kepada Allah dengan benar dan untuk mengajari yang lain. Dari sini menunjukkan bahwa niat belajar yang keliru adalah jika ingin menjatuhkan atau mengalahkan orang lain atau ingin mencari kedudukan mulia di dunia. Anas bin Malik berkata, "Man talabal ilma yubahi bihi al-ulama aw yumari bihi sufaha aw yasrifu a'yunal aw yusrifu a'yunan nas ilayh tabawwa maq'aduhu minan nar." Tabawwa'a maq'adahu minan nar. Yang artinya, barang siapa yang menuntut ilmu hanya ingin digelari ulama atau berdebat dengan orang bodoh supaya dipandang manusia, maka silakan ia mengambil tempat duduk di neraka. Hadis riwayat Imam Hakim dalam Mustadrak. Yang ketiga adalah istiqomah atau terus menerus dalam hal, dalam amal, dalam menuntut ilmu. Karena dalam menuntut ilmu butuh waktu yang lama, bukan hanya sebentar. Kita enggak bisa menuntut ilmu seperti kita membalikkan piring dari jerak atau membalikkan telapak tangan langsung bisa jadi ulama. So, orang-orang yang berani ilmu. Dalam belajar itu butuh kesungguhan. Muhammad bin Shihab Az-Zuhri berkata, "Al-ilmu idza a'taitahu kullak a'taka ba'd." Yang namanya ilmu, jika engkau memberikan usahamu seluruhnya, ia akan memberikan kepadamu sebagian. Dalam hadis riwayat Muslim, Abu Katsir berkata, la yustata'ul ilmu bi rahatil jism, ilmu tidak diperoleh dengan badan yang bersantai-santai. Abu Hilal Al-Ashkari adalah seorang penyair. Awalnya sulit menghafalkan bait syair. Kemudian ia memaksakan dirinya dan berusaha keras. Awalnya ia bisa menghafalkan 10 bait. Karena ia terus berusaha dan akhirnya bisa menghafalkan 200 bait dalam sehari. Subhanallah. Inilah ikhwati fillah rahimakumullah. Mari kita tanamkan ikhlasan pada diri kita untuk menuntut ilmu. Ya, kita tanamkan bagaimana cara kita menuntut ilmu dengan benar, keikhlasan kita menuntut ilmu. Yang pertama, menuntut ilmu niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berniat dalam menuntut ilmu untuk mengajarkan orang lain, sehingga para ulama sekalian mengatakan hendaknya para pria menguasai perkara haid agar bisa nantinya mengajarkan istri, anak dan saudaranya yang perempuan. Yang ketiga adalah istiqamah. Bila istiqamah terus menerus, jangan sebentar-sebentar kita akhirnya kita tidak mau terus menerus, akhirnya kita putus setengah jalan. Kita berusahalah istiqamah, karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Silat, Allah mengatakan memuji orang-orang yang istiqamah dalamnya, khusus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Semuanya orang-orang yang berkata رَبُّنَا اللَّهِ, mereka berkata Allah lah Tuhan kami, Tuhan kami adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah atas keimanan mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah, niscaya para malaikat turun kepada mereka. Seraya berkata, "Alla takhafu wa la tahzanu." Alla takhafu, janganlah kalian takut. "Wa la tahzanu," dan janganlah kalian bersedih. Para ulama mentafsirkan ayat ini, "Alla takhafu," jangan kalian takut ketika mati. "Wa la tahzanu," jangan kalian bersedih atas orang-orang yang kau tinggal, baik itu hartamu, keluargamu, anakmu, jangan kalian khawatir. Nahnu nahfadzukum wa iyyahum bi amrillah tabaraka wa ta'ala. Kata malaikat mengatakan, maksud kamilah yang menjaga kalian dan mereka seizin Allah, dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa basyiru bil jannah, dan telah kalian bergembira dengan surga dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jika kalian bergembira dan surga yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hendaklah kita istiqomah untuk menuntut ilmu. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan niatannya ikhlas dalam belajar serta beramal. Aqulu qawli hadza, subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.